أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قُلْ فِي اللَّهِ لَحِبَّ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyanjung memujinya sebagai ungkapan syukur atas segala karunia nikmat yang terlimpahkan kepada kita, khususnya kesempatan-kesempatan untuk menjalankan berbagai macam kebaikan masih dibentangkan kepada kita, kesempatan untuk talabul ilmi, kesempatan untuk menambah faqih di dalam agama, dan kesempatan untuk beramal bil ilmi, kesempatan untuk kita menjalani prinsip dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Nikmat yang paling agung, yang itu semua tentunya datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa yang kalian peroleh berupa nikmat itu adalah hanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat, maka Allah tentu akan sangat mudah jika berkehendak untuk mencabutnya. Dan nikmat itu akan dicabut manakala tidak lagi disyukuri dan tidak lagi dijadikan sebagai manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak pelajaran dan sekian banyak kisah di samping berita dari nas yang sharih dan sahih bahwa banyak orang-orang terdahulu yang diberikan nikmat, ketika mereka tidak mensyukurinya maka dicabut dan diganti dengan bencana. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tertimpa hal yang demikian. Maka tentu tugas kita, setelah kita kenal betapa nikmat itu amat sangat berharga, khususnya nikmatul hidayah, maka kita sangat khawatir bahwa nikmat itu akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk berusaha menjaga dan memelihara nikmat itu dengan mensyukuri dan menjadikannya sebagai sarana untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah fikum jami'an. Kita akan kembali membaca beberapa faidah dari hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. kita masuk pada hadis yang kedua dari bab as-suh, bab as-shuhu atau bab as-shuhi. Jadi baca bab as-shuhu atau babu as-shuhi. Hadis yang kedua ini di dalam bab ini kita baca dari Abdullah bin Rabi'ah qala kunna julusan 'inda Abdillah, kami pernah duduk di sisi Abdullah. Fadzakaru rajulan, maka mereka menyebutkan ada seorang laki-laki. Fadzakaru min khuluqihi, lalu mereka menyebutkan tentang akhlaknya. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, ara'aitum law qata'tum ra'sahu akuntum tastati'una an tu'iduhu, menurut kalian kalau seandainya kalian memenggal kepalanya, akankah kalian dapat mengembalikannya sebagaimana sedia kala? Qalu, mereka mengatakan la, tidak. Qala fayaduhu, lalu mengatakan bagaimana kalau tangannya? Qalu la, bagaimana kalau tangannya kalian potong, apakah kalian bisa mengembalikannya? Qalu, mereka mengatakan tidak. Farijluhu, bagaimana kalau kakinya? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqahu hatta tughayyiru khalqahu, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk merubah akhlak perilakunya, karakter perangainya, sampai kalian bisa merubah bentuk ciptaannya. Inna nutfata, sesungguhnya nutfah, cairan nutfah sebagai bakal calon janin, la tastaqirru fir rahimi, sungguh benar-benar berada di dalam rahim, arba'ina lailatan, selama 40 malam, summa tanhadiru daman, kemudian berubah mengental menjadi darah, summa takunu 'alaqatan, kemudian berubah menjadi sekerat daging, summa takunu mudghah, kemudian berubah bentuk menjadi mudghah, summa yab'atsullahu malakan, kemudian Allah mengutus malaikat, fayaktubu rizqahu, lalu kemudian mencatat ketetapan rizkinya, wa khuluqahu, dan menetapkan catatan tingkah lakunya, wa syaqiyan, dan menetapkan catatan apakah dia menjadi orang yang sengsara atau sa'idan, atau menjadi orang yang berbahagia. Hadis ini atau atsar ini secara zahir dari ucapan Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, namun dikarenakan hal-hal semacam ini tentu bukanlah ijtihad seorang sahabat, maka dihukumi dengan hukum marfu'. Dan memang terdapat di dalam Sahihain hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu'. Adapun riwayat ini mauquf lahu hukmur raf'i, namun mendapatkan ketetapan dihukumi marfu'. Nah, tidak mungkin seorang sahabat ini meriwayatkan perkara berita yang semacam ini melainkan mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kalimat sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala ma'ani al-kalimat dari lafad thumma tanhadiru daman, thumma tanhadiru daman, ay tasmunu fi ghiladhin, berubah, menggumpal. Nah, seperti apa? Tasmunu, kalau orang itu dikatakan samin, itu berlemak. Maka yang tadinya cairan, nutfah, yang memancar, yang cair, setelah menetap selama 40 hari atau 40 malam, maka berubah mengental menjadi sesuatu yang menggumpal. Thumma takunu 'alaqatan, kemudian menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu daman ghalidhan jamidan. Ya, darah yang ghalidhan, yang sudah terbentuk jamidan, ya, menjadi sebuah benda padat. Namun padatnya darah tasiru qita'ata damin ghalidhin jamidin, berubah menjadi sepotong darah yang menggumpal. Thumma takunu mudghatan, kemudian menjadi mudghah. Takunu qit'ata lahmin qadra ma yumdagh, menjadi sepotong atau sekerat daging, seukuran daging yang biasa dipotong untuk dimasak atau dimakan. Fabayyana ana khuluqal insan la yataghayyaru ghaliban, Jelaskan di sini bahwa perilaku manusia pada umumnya tidak bisa berubah. Lidzalika dzakara lahum ajzahum an taghyiri khuluqihi. Oleh karena itu, beliau di sini menyebutkan kepada mereka bahwa mereka tidak akan mampu untuk merubah perilaku orang yang disebutkan tadi. Wa ja'ala lahu masalan madruban. Lalu beliau membuat ada satu contoh permisalan yang bisa mendekatkan kepada pemahaman. Bagaimana kalau seandainya engkau potong lehernya, apakah bisa engkau kembalikan? Ya, artinya tidak bisa merubah bentuk fisik, tidak bisa merubah bentuk ciptaan. Maka demikian pula, tidak ada kemampuan bagi seseorang untuk merubah perilaku yang ada pada orang lain. Li'ajzihim an taghyiri khalqihi. Karena memang kalau dihadapkan untuk merubah bentuk fisik orang lain tidak bisa. Ya, dipotong tangannya lalu diperintahkan untuk pasang lagi, tidak bisa. Furuqul insan la yataghayyaru ghaliban. Demikian pula karakter, tingkah laku, akhlak seseorang itu banyakannya itu tidak bisa berubah, tidak bisa dirubah. Ya, terkait taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang kita sebutkan tadi di awal bahwa nikmat hidayah, nikmat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengerti al-haq dan bisa mengikuti al-haq, bisa menerima qabul al-haq, dan bisa membawa diri untuk berusaha menyesuaikan dengan bimbingan Al-Kitab As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini nikmat yang agung. Karena kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan, yang membimbing, yang membukakan taufik, tidak ada yang lain yang bisa. Sekuat apapun usaha seseorang untuk merubah karakter, perilaku yang ada pada orang tertentu, dia tidak akan mampu kalau tidak ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, tambih ala kamali qudratillahi ta'ala ala al-hashri wal-ba'athi. Perhatian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kemampuannya untuk mengumpulkan manusia dan membangkitkannya. Li'anna al-qadira ala khalqil insan awwala marrah aqdaru ala hashrihi wa nafkhir ruhi fihi marratan ukhra. Karena yang maha mampu terhadap penciptaan manusia dari awal mula pertama kali, belum ada contoh sebelumnya, Allah mampu untuk itu, maka untuk mengumpulkan nanti dan meniupkan ruh nanti di kali kedua, menghidupkan setelah matinya, itu tentu lebih mampu. Meskipun perbandingan seperti ini, ini tentunya tidak harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi secara logika, kalau menciptakan yang sebelumnya tidak ada, itu mudah bagi Allah. Apalagi menghidupkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Allah sudah ciptakan sebelumnya. maka tidak ada dasar sama sekali bagi mereka yang meragukan tentang akan adanya hari berbangkit dan adanya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada dasar sedikit pun yang mereka ragu, apalagi sampai menentangnya dan mengingkari. Dan pastilah mereka akan menyesal, karena siapapun yang yakin, yang ragu, yang ingkar, yang menentang, semuanya mereka akan mengalami hari berbangkit dan mereka akan dikumpulkan pada keadaannya masing-masing. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Yang kedua, fil hadisi ta'limul ibad at-tadrij fil umur. Di dalam hadis ini memberikan pengajaran kepada para hamba untuk tadrij fil umur. Ada tahapan-tahapan dalam segala hal. Wa adama ta'jil fiha, dan tidak terburu-buru. Fa inna Allah ta'ala ma kamali qudratihi wa quwwatihi wa tamami iradatihi wa masyiatihi lam yakhluqhum duf'atan bal ja'alal khalqa mutadarrijan. Karena Allah Ta'ala dalam keadaan Allah itu maha mampu, sempurna kemampuannya dan sempurna kehendak masyiahnya. Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, terjadilah. Tapi ternyata sebagai hikmah, Allah tidak menciptakan itu sekaligus langsung jadi. Kalau seandainya Allah ingin menciptakan semua langsung jadi, itu yasirun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menciptakan makhluknya mutadarrijan, ada tahapan-tahapan prosesnya. Yang ketiga, bayan wujubil imani bil qadar, penjelasan tentang wajibnya beriman dengan takdir. Wa bima katabahu Allahu fil azali, dan beriman dengan apa yang telah Allah catat. Naam. Wa anna ahadan minal khalqi la yastati'u ay yughayyira aw la yughayyiru min khuluqin nas. Dan bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu, naam, untuk merubah, naam, dari segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari perilakunya, sebagaimana juga penciptaan fisiknya. La min aqaidihim wa la min a'malihim wala min arzaqihim, sebagaimana tidak bisa merubah akidah yang sudah tertanam dan juga amal perbuatan yang dilakukan, demikian pula jatah rizki yang ada masing-masingnya. Li'anna hadhil umur biyadillahi azza wajal, karena semua ini adanya di tangan Allah azza wajal. Apa yang ada menjadi akidah seseorang, apa yang ada menjadi amal perbuatan seseorang, dan apa yang ada menjadi jatah rizki masing-masing orang, itu semua di tangan Allah. Wa qad jara bihal qalamu, dan telah mengalir pena menetapkan tulisan tentang masing-masing itu semua. Wala budda an takuna wafqa ma jara bihal qalamu fil azal, dan pasti tidak ada yang bisa bergeser kecuali mencocoki apa yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Walakin la yamna'u hadha badlal juhud fi hidayati nafsi wa hidayati nas. Namun ini semua tidak boleh menjadi sandaran untuk kemudian tidak berbuat apa-apa atau mencegah dari berusaha membimbing diri dan memberikan hidayah bayan wa hidayatul irsyad kepada manusia bi wa'dhihim wa ta'limihim wa da'watihim al-jaddah, dengan memberikan nasihat, wejangan, memberikan ta'lim, berdakwah dengan berusaha sepenuh apa yang bisa dimampui. Nah, untuk menegakkan hujjah dan untuk sebagai asbab bahwasanya hidayah itu perlu adanya sebab-sebab. Liyakun min ahli iman, agar menjadi mereka itu orang-orang yang beriman. Nah, berkata Syekh Zaid rahimahullah ta'ala, hadal atharu fihi bayanu wujubil iman bil qadar. Ini telah disebutkan tadi. Wa bima katabahu Allahu 'azza wa jalla fil azal. Wa ana ahadan minal khalqi la yastati'u an yughayyira aw la yughayyiru min khuluqin nasi shay'an wa la min aqadi wa aqaidihim wa la min a'malihim wa la min arzaqihim. Lianna hadhihi al-umura biyadillahi 'azza wa jalla. Wa qad jara biha al-qalamu. Wala budda an takuna wafqa ma jara bil qalamu fil azal. Walakin la yamna'u hada badal al juhudi fi hidayatin nafsi wa hidayatin nas biwa'dhihi wa ta'limihi wa da'watihi mal jahad al jada liyakunu min ahli al iman wa yarfadhu al kufra wal fusuq wal isyan. Dan berusaha untuk menolak kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa bihada bu'isatir rusul wal anbiya. Dan dengan inilah telah di bangkitkan diutus para rasul dan para nabi. Ay bi da'watil khalqi ila rihabil haqq. Yani dengan mendakwahi makhluk untuk bisa terbuka menerima kebenaran. Wa ila takhalli 'anil batil, takhalli 'anil batil fi jami'i suwarihi. Dan untuk berusaha menghilangkan, mengosongkan ya berbagai macam kebatilan dengan segala macam bentuknya. Fama hasala min sa'adatin fahuwa bifadlillah, maka apa yang bisa diperoleh berupa kebahagiaan itu semua adalah dengan karunia Allah, warahmatihi dan juga kasih sayangnya. Summa bidakwati rusuli wa atba'ir rusul minal ulama al-alam. Kemudian dengan sebab dakwahnya para rasul, para pengikut rasul dari kalangan para ulama al-a'lam. Nah, thumma bima badal al-mukallafu min jihadin fil 'amali bima da'a ilaihi al-muslihun. Kemudian juga dengan apa yang telah dicurahkan oleh orang yang menjalankan tugas berupa perjuangan di dalam beramal dengan apa yang diserukan oleh orang-orang saleh. Wa ma hasala min syiqaq, dan apa yang diperoleh berupa kesengsaraan, wa uqubat dan juga hukuman, tatarattabu ala af'alil kufri wal nifaqi wal dhulmi wal fusuq wa nafi dzalika fa dzalika bi adlillahi wa hikmatihi. Ya. Apa yang kemudian diperoleh kesengsaraan dan hukuman buah dari perbuatan kekafiran, kemunafikan, kezaliman dan kefasikan dan yang selain itu, yang semisalnya, itu semua terjadi dengan keadilan Allah dan hikmahnya. Allah telah menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu muharraman bainakum, waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah jadikan kezaliman itu haram di tengah kalian. Fala tadzalamu, dan jangan kalian saling berbuat zalim. Allah dengan segala keadilannya, ketika ada yang terhukum, ada yang sengsara, ada yang menjalani kekafiran, ada yang menjalani kemunafikan, ada yang menjalani kezaliman dan kefasikan, itu semua tidak lepas ya dengan keadilan Allah dan hikmahnya. Suma bi fi'lil 'abdi, kemudian dengan sebab perbuatan hamba. Wal 'abdu huwal ladzi yusabu wa yurhamu bima badala min juhudin wa jihadin fi fi'li tha'ah. Hamba itu yang akan diberikan balasan dan akan diberikan rahmat, kasih sayang dengan apa yang telah dicurahkan berupa kesungguhan dan perjuangan di dalam menjalani ketaatan wa tarkul ma'asiyah, dan meninggalkan kemaksiatan, bikafati anwa'iha, dengan segala bentuk macamnya, raja'a rahmatillahi wa khasyiyata uqubatihi, karena mengharap rahmat Allah dan karena takut dari hukumannya. Dan itulah ketakwaan. Nah, imtisalu amirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, ala nuri minallah, raja'a sawabillah. Wa tarku, na'am. Wa istinabu nawahillah, ala nuri minallah, makhafata khasyata iqaballah. Wal'aqs bil'aqs, sebaliknya, seorang akan dihukum, akan diganjar dengan berbagai macam hukuman, itu juga dengan sebab apa yang telah dicurahkan olehnya dari kesungguhan dan perjuangannya di dalam bermaksiat kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak berharap terhadap rahmat Allah, dan tidak takut terhadap hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ilmu, laisa al-ilmu bikasrati riwayah, walakin al-ilma al-khasyah. Bukan ilmu itu dengan banyaknya dia menempuh pendidikan dengan gelar yang bertumpuk, namun tidak ada rasa takut kepada Allah. Gelar boleh, ilmu sekian bidang dikuasai, duduk kepada para guru sekian banyak, tapi diakhiri dengan celaan kepada ayat, celaan kepada hadis, celaan kepada syiar-syiar agama. Ya, na'udzubillah. Perjalanan panjang menuntut ilmunya justru menjadi hujjah yang na'udzubillah akan menghukumnya. Nah, melecehkan perkara-perkara prinsip di dalam agama. Kalau kalian ditanya, marrabuk wa madinuk wa manabiyuk, katakan saja, saya rombongannya fulan. Kenal apa tidak ente mungkar nakir dengan fulan? Tanya-tanya, marrabuk wa madinuk. Nah, sekian banyak dia kaji kitab, sekian tahun dia belajar, menghabiskan waktu, membuka lembaran-lembaran buku, tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dicabut nikmat, na'udzubillah, akan berubah menjadi azab. Berani dan kebablasan di dalam mencela dan melecehkan perkara-perkara agama. Nah, fa inna ahlal kufri wal fusuqi wat tughyan, karena sungguhnya orang kafir, orang fasik, dan orang yang melampaui batas, idza du'u qamat 'alaihimul hujjah, ketika mereka sudah diseru, sudah diajak, sudah dipanggil, itu berarti sudah ditegakkan kepada mereka hujjah. Nah, sudah disampaikan kepadanya ayat, sudah dibacakan kepada mereka hadis, sudah diadakan ta'lim, sudah dikaji berbagai macam bidang ilmu, tapi mereka tetap berada di atas kekafiran dan kefasikan, dan tetap menjadi orang yang melampaui batas, itu berarti sudah disampaikan hujjah, tidak ada lagi alasan. Fa imma ayastajibu li da'watin nasihin, pilihannya apakah mereka akan menerima dakwahnya, seruan, panggilannya orang-orang yang memberikan nasihat, fayadfaru bisa'adatid darain, sehingga akan memperoleh kebahagiaan dua negeri, darud dunia darul akhirah, wa imma ayya'rudu anha, apakah akan berpaling, mengabaikan, tidak mempedulikan. Naam, fayabu'u bil khusranil mubin, sehingga mereka menyiapkan dirinya untuk mendapatkan kesengsaraan yang nyata, fil hayati dunya wa yaumiddin, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan nanti ketika hari dibangkitkan. Wa dzalika bi'adlillahi wa hikmatihi, dan itu semua dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bi tasarrufatihim allati hiya bi qudratihim wa ikhtiyarihim attabi'ah li masyiatillah. Kemudian juga dari ulah perbuatan tingkah pola mereka sendiri yang itu berasal dari kemampuan mereka dan kesempatan untuk memilih yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diberikan masyiah, diberikan kemampuan memilih. Naam. Mengikuti apa yang telah ditetapkan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan seorang itu lapar. Allah mentakdirkan seorang itu kenyang. Namun Allah telah menerangkan sebab apa seorang bisa lapar dan sebab apa seorang bisa kenyang. Dan setelah itu diberikan pilihan, kamu bisa memilih jalan untuk menuju lapar, jalan untuk menuju kenyang. Dan Allah berikan dengan sebab-sebab itu terwujud apa yang Allah takdirkan. Naam. Wallati yujzuna 'alaiha min jinsiha, dan yang mereka akan diberikan balasan di atasnya sesuai dengan jenis apa yang mereka perbuat. Lianal jazaa' indallahi min jinsil 'amal, karena balasan di sisi Allah sesuai dengan jenis apa yang mereka perbuat. Wala yadzlimu rabbuka ahada, wallahu a'lam. Dan Allah Rabbmu tidak mendzalimi siapapun seorang pun. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ikhwah, sekali lagi syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan koreksi apa yang masih belum sesuai dengan bimbingan Allah. Dan perbaiki, benahi. Bersungguh-sungguh berusaha agar kemudian Allah berikan sesuai dengan hasil usaha. Apa yang baik akan berakhir dengan kebaikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan bimbingan kepada para sahabat untuk menunggu ketetapan ketentuan Allah, namun memerintahkan untuk beramal. I'malu, bekerja-bekerja kalian. Kulun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing akan dimudahkan ke arah mana dia akhir dari proses takdir yang telah ditetapkan dalam penciptaannya. Ini nasihat untuk pribadi saya sendiri khususnya, dan semoga menjadi faedah untuk kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin.